Seakan dalam mimpi, senyummu lesumu, wajahmu menjelma, hayalan lembut memukau hati. Kedulu kala hari yang bahagia, kau lari, ku kejar, tertawa bercanda. Sumpahmu, sumpahku yang kini tak tercapai. Kau pergi jauh, janji kembali. Kini kau pulang membawa kekasih. Wajahmu